Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta. Jurnal Republik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila. Manho Uzdek Berdikari Tripakti. Februari 1960, Monumen di Senayan. Hari ini di Jakarta, Presiden Soekarno menancapkan tiang panjang Stadion Utama Senayan, menandai dimulainya pembangunan stadion sepak bola yang kelak akan menjadi stadion terbesar di Asia. Pembangunan Stadion Senayan menjadi puncak dari perayaan politik mercusuar Soekarno. Proyek olahraga Senayan memang ide besar Soekarno. Proyek besar ini dimulai pada tengahan 1958. Pada fase pertama, pembangunannya tuntas pada tahun 1962. Sehingga bisa dipakai untuk menyelenggarakan Asian Games ke-4. Uni Soviet memberikan pinjaman lunak senilai $12.5 untuk pembangunan stadion ini. Yang diselesaikan pertama kali adalah Stadion Renang, selesai Juni 1961. Berkapasitas 8.000 penonton. Kemudian pada Desember 1961 selesai pula Stadion Tenis yang berkapasitas 5.200 penonton. Pada Desember 1961 pula, Stadion Madia dengan kapasitas 20.000 penonton juga selesai dibangun. Istora yang berkapasitas 10.000 penonton pun selesai pada bulan Mei 1962 yang kemudian digunakan untuk pertandingan Piala Thomas. Stadion utama sepak bola yang berkapasitas 100.000 penonton selesai dibangun pada Juni 1962. Stadion utama beratap temu gelang berbentuk oval. Stadion dikelilingi jalan lingkar sepanjang 920 meter. Lapangan sepak bola di dalamnya dikelilingi lintasan berbentuk elips dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendek 124,2 meter. Selama pembangunan, Soekarno tampak begitu antusias. Dia amat rajin mengunjungi proyek mercusuarnya ini. Sampai-sampai ia kadang terlibat mengurusi hal yang sepele, semisal batu bata dan pasir. Bahkan ketika di Karawang terjadi banjir, Soekarno tetap saja asyik bermain dengan proyek tersebut. Sampai-sampai ketika itu Soekarno dijuluki sebagai Lurah Jakarta. Pada periode yang sama, persisnya pada 1960, Soekarno juga membangun Masjid Istiqlal. Pada masanya dan bahkan hingga kini, Istiqlal tak hanya menjadi masjid terbesar di Indonesia, tetapi juga terbesar dan termegah di kawasan Asia Tenggara. Saat ada yang mengeluhkan kondisi rakyat yang masih susah, Soekarno menjawab, biarlah dulu, nanti juga kalau gedung-gedung ini selesai, rakyat akan lupa semua kesusahan itu dan hanya ingat pada gedung-gedung ini. Soekarno juga memancangkan ambisinya dalam membangun Jakarta seraya membandingkannya dengan negara lain. Jika Mesir dapat membangun Kairo, Italia memiliki Roma, Prancis dengan Paris, dan Brasil dengan Brasilia, kata Soekarno, maka Indonesia pun harus bangga memperlihatkan Jakarta sebagai pintu masuk negara. Pada November 1963, Jakarta menjadi tuan rumah pesta olahraga Games of the New Emerging Force atau GANEFO yang dibayangkan Soekarno sebagai pesta olahraga negara-negara antikolonialisme semacam Olimpiade Negara Kiri. GANEFO dengan semboyan Onward, No Retreat, maju terus, pantang mundur. Meski diboikot sejumlah negara, akan tetapi berlangsung sukses dan diikuti 2.200 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa. Lebih dari 450 wartawan dari berbagai negara datang ke Senayan. Stadion Senayan bisa dibaca sebagai situs yang mengetengahkan hubungan saling mempengaruhi antara monumen, memori kota, dan perjuangan simbolik dalam pencarian identitas dan kekuasaan. Stadion Senayan sebagai altar yang menggelar ritus-ritus politik seorang Soekarno yang anti-kolonialisme dan imperialisme, dan Ganevo Olimpiade Alternatif itu menjadi ritus perlintasan Rites de Passage dari sejumlah sub-sub situs anti-kolonialisme yang pernah digelar sebelumnya. Entah itu lewat orasi-orasinya ataupun jargon-jargonnya yang sarkastik terhadap negara-negara barat. Jika di podium dan mimbar-mimbar Soekarno menggelar perlawanan anti-kolonial dan kata-kata verbal, Stadion Senayan dan ritus anti-kolonial yang digelar lewat Ganevo adalah pernyataan-pernyataan politik yang simbolik, tapi karenanya justru lebih mengabadi.